والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Para hadirin, bapak, ibu, saudara-saudara, saudara-saudari, adik-adik sekalian, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pemirsa dan pendengar sekalian Radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan sedikit mengulas apa yang pernah kita pelajari sebelum masa-masa pandemi. Kita berada di empat hadis atau empat hadis terakhir di babut taqwa, bab tentang ketakwaan. Dan pada kesempatan yang lalu sudah kita murojaah, kita bahas ulang secara sekilas dua hadis, yaitu yang pertama tentang sifat dunia. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis dan hijau, enak dirasa dan nyaman dipandang. Menarik. Ini sudah kita bahas. Kemudian juga alhamdulillah. Kemudian juga hadis yang selanjutnya yaitu doa. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara doa-doa yang beliau panjatkan yaitu Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku memohon huda, petunjuk darimu. Yang dimaksud al-huda di sini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat yang bisa membuahkan amal soleh, ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau melanjutkan doanya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa, dan ketakwaan. Yang dimaksud dengan ketakwaan di sini adalah amal, amal soleh, ilmu yang membuahkan ketakwaan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta dua hal sekaligus. Apa? Ilmu, amal. Ya. Ilmu dan amal yang pernah kita bahas bahwa itu adalah tujuan hidup, tujuan diciptakan manusia. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk berilmu dan untuk mengamalkan ilmu. Sudah pernah kita bahas. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah al-afaf. Al-afaf itu adalah menahan diri dari perkara yang haram. Ini sebetulnya termasuk dalam ketakwaan. Karena salah satu bentuk amal soleh adalah meninggalkan perkara yang haram. Salah satu bentuk amal soleh adalah apa? Meninggalkan yang haram. Bentuk yang lain apa? Mengerjakan ketaatan. Jadi amal soleh itu ada dua, menjalankan ketaatan, yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan. Ketaatan itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya apa? Sunnah. Kemaksiatan itu ada yang sifatnya apa? Bukan wajib loh. Keliru nanti. Kemaksiatan itu ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya makruh. Cuma makruh ini melakukannya tidak apa? Tidak berdosa. Kalau ditinggalkan dan meninggalkannya karena Allah, maka dia dapat pahala. Arep sholat aja mangan petin disit. Lu kenapa? Ya karena Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka Kalau orang mendatangi sholat jamaah, mulutnya dalam keadaan apa? Bau. Entah bau pete, bau apa lagi? Jengkol. Bau apa lagi? Sambal terasi. Bau apa lagi? Sambal bawang. Bau apa lagi? Rokok. Ya. Maka kalaupun Anda belum bisa menghindari rokok 100%, maka tinggalkanlah 99%. Loh, hidup manusia kan untuk menghadap Allah, salat, baca Quran. Ya, kalau mulutnya bau sedang baca Quran gimana? Ya, kecuali kalau tidak mau baca Quran. Makanya kalau belum bisa meninggalkan berapa persen? 100%, tinggalkanlah berapa? Ya. Pada bayi Ustaz Yoncan, pada bayi. Nah, itu afaf. Huda, tuqa, afaf. Jadi afaf itu meninggalkan yang haram. Sebetulnya ini masuk dalam golongan ketakwaan, jenis ketakwaan. Karena saking pentingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta secara tersendiri. Kemudian yang terakhir beliau minta dalam doa itu adalah wal ghina, kekayaan. Kenapa kok kekayaan tidak disebutkan, tidak diartikan sebagai kekayaan harta? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam faham tentang hakikat bahwa hakikat kekayaan itu adalah ghinan nafas, kaya jiwa, bukan kaya harta. Makanya dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal ghina an kasratil ard. Kekayaan itu sesungguhnya bukan dari banyaknya harta. Wa innamal ghina, tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah ghinan nafas, kaya jiwa. Artinya apa? Merasa tidak butuh kepada makhluk. Suaranya bengung apa ya? Jelas atau bengung? Ada dengungnya begitu. Ya. Mungkin eco-nya dikurangi dikit biar tidak terlalu eco. Ya. Jadi kenapa diartikan al-ghina ini adalah kekayaan jiwa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa hakikat kekayaan itu adalah bukan dari banyaknya harta, tapi kaya jiwa. Kalau orang sudah tidak butuh kepada selain Allah, itulah hakikat kekayaan. Tidak ada kebutuhan kepada selain Allah. Kenapa? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di antara faedahnya, li'annal hajata ilal makhluqi dhillun wa mahanah. Karena kebutuhan seseorang kepada orang lain itu hakikatnya adalah kehinaan. Butuhnya kita kepada orang lain hakikatnya adalah kehinaan. Sementara al-hajatu ilal khaliqi 'izzun wa ibadah. Butuhnya seorang hamba kepada zat yang menciptakannya adalah 'izzun, kemuliaan, wa ibadah, dan ibadah. Jadi kalau kita pingin apa saja itu minta kepada siapa? Allah. Itu ibadah. Paling penak niku ibadah ndonga. Ibadah paling enak itu doa. Karo mlayu bisa. Disambi mlaku saged. Karo lenggah-lenggah ya bisa. Sambil mendengarkan pengajian bisa. Karo geledak-geledak klekaran. Ya, bisa. Sambil ngantuk-ngantuk ya, bisa ning aja. Aja salah lendonga. Jangan sampai apa? Salah. Itu paling enak doa. Minta kebutuhan apa saja, kebutuhan, kepentingan, keinginan akhirat boleh. Mau minta kepentingan dunia boleh. Anda minta akhirat dapat pahala karena berdoa kepada Allah. Anda minta dunia kepada Allah dapat pahala. Masya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah. Hutangku cepat lunas. Dapat pahala. Enak namun badan. Ibadah paling penak. Jan. Sesuai keinginan hati. Itu doa. Makanya jangan sia-siakan doa. Sambil duduk bisa, sambil. Ini doa. Ya. Makanya kita kembali kepada apa namanya? Definisi dari ghina. Kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan jiwa, bukan hanya kekayaan apa? Harta. Bukan sekedar kekayaan harta. Kita selesai dari hadis ini, alhamdulillah taala, dan kita akan lanjutkan kepada hadis yang berikutnya insyaallah taala, yaitu hadis ke-72. Ya, hadis ke-72 atau hadis ke-4 dalam bab takwa. Qala al-muallifu al-imam an-Nawawi rahimahullahu taala, berkata penulis buku ini, yaitu buku Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Ar-Rabi'u, yang keempat. An Abi Tarifin, dari bapaknya Tarif. Dari bapaknya siapa? Tarif. Abu Tarif ya, berarti bapaknya Tarif. Siapa? Adi ibn Hatimin At-Ta'i. Sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala, dia berkata, Adi bin Hatim berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqulu, aku telah mendengar utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillahi minha falyatit taqwa. Rawahu Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, ya, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, thumma, kemudian ternyata, ra'a, dia melihat, dia pandang, atqalillah, ada perkara yang lebih bertakwa, lebih mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah. Ini barang siapa yang melakukan sumpah, ya, dengan satu sumpah, kemudian dia ternyata melihat ada perkara yang lain dalam kurung yang menyelisihi sumpahnya, yang berlawanan dengan sumpahnya. Ada perkara yang lain yang ternyata atqalillah, dia itu bisa lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan kepada Allah. Falyatit taqwa, hendaklah dia datangi yang lebih takwa. Resikonya? Resikonya? Sumpahnya dibatalkan. Biar tidak bingung, saya akan sampaikan definisi sumpah, ya. Jadi kalau ada seorang bersumpah, sumpah itu apa? Sumpah itu adalah ta'kidu syai'in bidzikril mu'azzami 'indal halifi. Menguatkan satu perkara dengan menyebut zat yang diagungkan menurut orang yang bersumpah. Makanya biasanya orang sumpah itu pakai apa? Nama? Nama Allah. Dan memang harusnya begitu. Kalau mau bersumpah harus pakai nama Allah. Boleh tidak sumpah dengan selain Allah? Tidak boleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin falyahlif billah. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Awliya smut, atau kalau enggak bisa ya diam saja. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillahi, barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, faqad kafara, maka dia telah melakukan kekufuran, tindakan kekafiran, au asyrak, atau telah melakukan sebuah kesyirikan. Bersumpah dengan nama selain Allah misalnya apa? Ya, bersumpah dengan nama malaikat, bersumpah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak boleh. Ini satu contoh ya, dan jangan ditiru. Satu contoh bersumpah yang tidak boleh, misalnya kalau bahasa Indonesia itu sumpah itu biasanya dikatakan demi, walaupun ya, perlu dicatat ya, dijadikan catatan, maksudnya tidak semua demi itu artinya apa? Sumpah. Tapi biasanya sumpah itu diartikan dengan kata apa? Demi. Misalnya seorang mengatakan demi Allah, itu berarti dia bersumpah dengan nama Allah. Misal ini bukan saya. Misal seorang mengatakan demi Allah saya akan melakukan demikian dan demikian, atau demi Allah saya tidak akan melakukan demikian dan demikian. Nanti insya Allah akan kita beri contoh dengan lebih jelas. Min babi al-muraja'ah insya'allahu ta'ala. Ada orang yang bersumpah dengan nama selain Allah. Misal, demi Rasulullah saya akan demikian dan demikian. Tidak boleh. Ya. Atau dengan nama malaikat misalnya. Siapa? Demi malaikat Jibril. Tidak boleh. Dan itu masih sering kita dengar. Baik ucapan atau tulisan, itu masih sering kita dengar ya. Dan ini harus kita hindari, karena tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah, itu adalah sebuah kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah, ini namanya sumpah. Nah, orang itu kalau sudah bersumpah, ketika melanggar sumpahnya, resikonya dia harus membayar denda. Pertanyaannya, apakah setiap sumpah ketika dilanggar itu harus membayar denda? Jawabannya tidak. Ya, saya ulangi ya. Apakah setiap sumpah ketika dilanggar itu pelakunya harus membayar denda? Jawabannya adalah tidak. Karena sumpah itu ada beberapa macam, paling tidak tiga macam. Nanti saya tambahkan yang keempat insyaallah ta'ala. Sumpah itu ada tiga macam. Ini kita biar paham ya. Ada sumpah yang nanti yang melanggar membayar denda, ada yang tidak. Satu, laghwul yamin namanya. Laghwul yamin, ini sumpah apa ya, kalau orang mengatakan itu apa, latah ya. Ini qaulur rajuli la wallahi bala wallahi, seseorang yang mengatakan la wallah, enggak demi Allah, atau iya benar demi Allah. Misal kamu capek ya, enggak wallahi tidak. Itu terbiasa seperti itu ya, padahal enggak perlu sumpah ya, enggak apa-apa. Ternyata dia enggak capek, oh ternyata dia capek, maka dia enggak melanggar sumpahnya, karena ini termasuk laghwul yamin. Ya, laghwu al-yamin. La yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah tidak akan memperhitungkan kalian sebagai sebuah kesalahan dalam sumpah-sumpah lagwi kalian, sumpah yang sia-sia. Kamu capek ya? Enggak, wallahi enggak. Atau kamu capek ya? Wallahi iya. Ternyata kita lihat dia masih lari-lari. Loh, tadi katanya capek. Wallahi sekarang sudah enggak capek. Wow. Jadi orang itu latah, sering apa? Mengucapkan wallahi iya, wallahi tidak. Gimana masakannya? Enak? Wallahi enak. Duh, ternyata kok enggak enak? Wah, itu kan menurut ente. Wallahi enak menurut saya. Itu cuma lagu al-yamin, ya kan? Jadi kalau melanggar ternyata tidak sesuai apa? Kenyataan tidak kena dan denda. Bisa difahami insyaallah. Jenis yang pertama, lagwu al-yamin. Yang kedua adalah al-yamin al-mun'aqid. Sumpah yang berlaku. Nah, ini dia. Sumpah yang berlaku. Ini apabila dilanggar kena denda. Ya, apabila dilanggar kena denda. Apa bentuknya? Sumpah ini adalah untuk sesuatu yang akan datang. Nah, itu. Ini. Sumpah yang berlaku adalah untuk sesuatu yang akan datang. Misal, seorang bersumpah. Misal ini ya, demi Allah saya tidak akan ziarah ke tempat fulan. Saya tidak akan mengunjungi rumah fulan. Padahal fulan itu masih kerabat. Tapi karena ada apa? Gesekan, ya kan? Anu ming masalah apa? Arisan. Ya. Rebutan cepet-cepetan apa? Oleh kedisitan tangga. Demi Allah katanya. Nyong ora Arab. Apa jenis? Orang ambah. Omai. Demi Allah. Ya kan? Tapi ternyata setelah dipikir-pikir. Ya Allah, itu kan saudara saya. Mosok ming. Gara-gara arisan 1 miliar, bi. Nanti aku ora ngambah. Keton lele kepiye temen gitu ya. Islah tak batalakan baik. Nah, ketika dia membatalkan, kenapa? Karena melihat bahwa menyambung silaturahim lebih takwa daripada sekedar melaksanakan sumpahnya. Fal ya'ti takwa. Ini hadis tadi. Barang siapa yang bersumpah dengan satu sumpah, kemudian dia amati, oh ternyata ada sesuatu yang lebih takwa. Kebalikan dari sumpahnya itu lebih takwa. Ya sudah, datangi saja yang lebih takwa. Tinggalkan sumpah, bayar denda. Bisa difahami insyaallah? Atau contohnya, kalau tadi kan demi Allah saya tidak akan, ya kan? Kemudian ternyata tidak akan menziarahi. Ternyata ziarah lebih takwa. Wong sedulur, kerabat, Rasul sallallahu alaihi wasallam kan perintahkan kita untuk menyambung silaturahim. Rahim. Contoh lagi misalnya, demi Allah, ya, saya akan, misalnya ya, akan pergi atau akan meninggalkan rumah ini selama 40 hari. Saya akan meninggalkan rumah ini selama 40 hari. Gara-gara apa? Anu, dipernuti bojone, masya Allah. Oh, gitu kan? Patang puluh dinang. Tambah demi Allah. Setelah di luar, ngurau nonggon ya neng pojokan, masjid. Bekar, bekalak bojoku, anak-anakku, bendino wa, bapake bali lah bapake nyong kangen. Bagi anak sing nomor siji, ya kan? Anak sing nomor loro, bapake nyong kangen diceritani. Masya Allah. Aduh, ini kelihatannya menyenangkan hati mereka lebih berpahala daripada saya menuruti apa? Kemarahan saya. Sudahlah, bismillah, bali. Begitu, dok, assalamualaikum. Sepakat istri sama anak-anaknya. Iya, bapak bayar denda. Ana wis ngaji dadi ngerti ya. Iya nyong bayar denda tapi nyong kangen banget karo ko. Nah, ya. Dibayar denda. Apa dendanya? Dua tingkat. Tingkat pertama 3 pilihan. Tingkat kedua 1 pilihan. Tingkat yang pertama memberi ini boleh dipilih salah satu ini. Pilihan ini. Memberi makan 10 orang miskin. Ya ditukokakan sega padang sebungkus sak lawe atau nasi rames warung Tegal atau apalagi lah terserah, pokoknya memberi makan 10 orang miskin. Atau boleh juga memberi pakaian, dan ini memberi makan ini dari makanan yang biasa kita makan, maksudnya ya, min ausati ma tut'imun ahlikum ya. Yang kedua adalah aukiswatuhum, boleh memberi pakaian, pilih mana terserah. Atau tahriru raqabah, membebaskan budak. Jenengan pilih pundi kinten-kinten niki? Mboten membebaskan budak. Boleh terserah, mau memberi makan boleh atau memberi pakaian boleh atau membebaskan budak. Biasane sih milih sing paling napa? SPP 150 200 250 jenengan milih sing pundi? Gratis. Lah ya kalau ada kesempatan gratis kenapa tidak ya kan? Wong ditawarkan nol ditawarkan, bukan meminta-minta. Ya. Taib. Jadi ini pilihan. Tahap kedua, kalau tiga-tiganya ini ndak bisa, memberi makan tidak bisa, memberi pakaian tidak bisa, apa maning ya, apalagi membebaskan budak, maka apa? Puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu cara kafaroh ya, disambut sama anak istri, iya bapaknya kena denda ya. Karena apa? Ternyata menyambung, memberikan kebahagiaan kepada mereka, itu lebih berpahala. Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim. Apabila muslim itu adalah istrinya. Apalagi muslim itu adalah anak-anaknya. Apalagi muslim itu adalah bapaknya. Apalagi muslim itu adalah ibunya. Masya Allah. Itu pahalanya tentu jauh lebih besar dibandingkan memasukkan kebahagiaan kepada orang yang bukan keluarganya. Ini kurang 10 menit kalau tulisannya begitu berarti. Kurang 10 menit. Oh ya. Begitu ya. Ini jenis sumpah yang keberapa tadi? 2. 1. Ulangi. Ya al-yamin al-laghu. Laghul yamin, sumpah yang sia-sia, enggak ada nilainya ya. Anu wong latah ya. Kemudian yang kedua adalah yamin munakid, sumpah yang berlaku. Nah, yang ketiga ini ya adalah al yamin al ghamus, sumpah dusta. Alias sumpah napa? Palsu. Ya. Sumpah palsu ini ya biasanya untuk mengingkari sesuatu atau mengakui sesuatu ya. Mengingkari sesuatu contohnya jenengan sing nyolong ya, kamu yang mencuri ya, apa dia katakan? Lah wallahi saya enggak mencuri. Tapi ternyata Mbah Sardi geledah isinya gebek. Ya, barangnya di tempat dia dan dia betul. CCTV juga ternyata apa? Menggambarkan proses pencurian yang dia lakukan. Ini namanya apa? Sumpah dusta. Bisa dia benar, bisa dia salah. Tapi kalau al-ghamus ini jelas dusta. Dia mengatakan tidak padahal iya, mengatakan iya padahal tidak ya. Nah, yang ada dendanya itu yang nomor 2 tadi ya, yang yamin al-munaqib. Ya, kalau ghamus ini dia dusta. ya, dusta, untuk mentakkid sesuatu, menguatkan sesuatu bahwa dia tidak melakukan atau dia benar-benar melakukan, biasanya untuk sesuatu yang sudah apa? Sudah lalu. Nah, tambah satu lagi boleh. Al-yaminus syirki, sumpah syirik. Sumpah tapi apa? Syirik. Apa itu sumpah syirik? Sumpah dengan selain nama Allah. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Mendingan kita ini sumpah dusta. Ini bukan boleh, tapi dalam rangka membandingkan. Mendingan kita ini sumpah dusta, tapi dengan nama Allah. Ya, kalau kita tunjuk Allah ya ke sana. Ya. Nggak usah ragu-ragu, pokoknya bismillah. Ya. Mendingan kita ini bersumpah dusta, tapi dengan nama Allah, daripada benar tapi dengan nama selain Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairillahi shadiqan. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud dalam rangka menerangkan bahayanya sumpah syirik dengan nama selain Allah? Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah meskipun dusta, atau sungguh aku bersumpah dusta tapi dengan nama Allah, lebih aku sukai dibandingkan aku sumpah jujur tapi tidak dengan nama Allah. Saged ditangkap? Nggih, wallahu taala alam. Ini jenis-jenis sumpah, wallahu taala alam bi shawab. Apa faedah hadis ini? Kita harus senantiasa cari mana yang tertakwa bagi kita. Sampai pun dalam masalah melanggar sumpah, kalau memang bisa lebih mendekatkan diri kepada ketakwaan. Ya. Jadi begitu. Dalam semua kehidupan kita. Hadis yang selanjutnya itu saja, karena memang ini kaitannya dengan takwa, ya. Wallahu taala a'lam bi as-shawab. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis ke-73. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-imam an-nawawi rahimahullahu taala al-khamis, yang kelima. An Abi Umamah, dari bapaknya Umamah. Ya. Sudai ibn Ajlan al-Bahili, atau yang lebih terkenal dengan Abu Umamah al-Bahili. Ya. Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar bahwa utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam atau di masa hajjatul wada', haji perpisahan. Karena yang adalah haji adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di haji itu beliau melakukan kalimat-kalimat perpisahan kepada para sahabatnya. Maka dikatakan hajjatu al-wada. Apa dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Lihat. Hadis ini berarti memerintahkan kita untuk apa? Bertakwa. Hadis ini memerintahkan kita untuk bertakwa. Definisi takwa sudah dulu, silakan dimurojaah lagi. Kemudian beliau menyebutkan beberapa perkara yang itu merupakan unsur-unsur ketakwaan. Tapi karena saking pentingnya disebutkan. Kalau penting itu begitu. Biasanya sebutkan secara umum, kemudian dirinci. Ya misalnya ada guru lagi rada senep karo santrine. Seluruh kelas ini keluar. Seluruh kelas ini apa? Keluar. Terus yang disebut biasanya yang siapa? Troublemaker-nya. kamu, kamu, ditunjuk-tunjuk itu yang apa, pentolan-pentolannya itu. Jadi semuanya sudah diperintahkan keluar, tapi ditunjuk secara khusus, kamu, kamu, kamu. Ini berarti yang ditunjuk ini memang yang paling apa? Yang paling inti, demikian ya. Ini satu gambaran saja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini mengatakan ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa perkara ketakwaan. Wasallu khamsakum, dan salat lima waktu. Apa itu? Salat wajib. Wasumu syahrakum, dan puasalah di bulan kalian. Apa itu? Puasa Ramadan. Kurang berapa bulan lagi? Sekarang Rabiul Akhir. Tanggal berapa? Tanggal 5. 5 Rabiul Akhir. Tadi siang tanggal 4, sore ini sudah 5. Kemudian Rabiul Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, Rejab Ruwah, Rejab Sya'ban. Oh, ternyata tinggal 5 bulan. Ayo kita berdoa supaya ketemu Ramadan berikutnya. Itu yang dilakukan oleh para ulama dulu. Kalau 6 bulan setelah Ramadan, minta, ya Allah, kabulkanlah puasa kami, terimalah puasa kami. 6 bulan berikutnya, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Silakan, tinggal 5 bulan. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa ati'u wa adu zakata amwalikum, tunaikan zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, taatlah kepada pemimpin kalian. Tentunya selama tidak memerintahkan, atau selama perintahnya bukan perintah yang maksiat. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga. Rawahu Tirmidzi wa fi akhir kitab shalah qala haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Demikian murojaah pada hadis tentang takwa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang, kalau Allah masih memberikan kesempatan, akan kita bahas bab ke-7, yaitu bab tentang al-yaqin wa tawakkul insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.